يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواتي الكرام أعاذني الله وإياكم الحمد لله segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Dan sebagaimana biasanya kita akan membaca kitab Fatawa Arkanil Islam li fadilati Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pertanyaan yang ke-64 dalam kitab ini berkenaan dengan masail aqidiyah, terkait dengan permasalahan akidah. Ada seorang penanya mengatakan, ma hukmu man yatasakhatu idza nazalat bihi musibah. Seorang penanya mengatakan, apa hukumnya seseorang yang yatasakhat, yang marah atau merasa tidak terima, idza nazalat bihi musibah, tatkala dia tertimpa musibah. Nah, sebuah pertanyaan yang sangat urgen, yang sangat penting. Mengingat setiap manusia pasti akan menghadapi yang namanya musibah. Setiap manusia, siapapun dia, bahkan seorang nabi pun juga akan mengalami hal tersebut. La yakhruj min halain. Setiap manusia, siapapun dia, tidak akan terlepas dari dua keadaan, antara nikmat atau musibah, antara senang dan sedih, antara tertawa dan menangis, dan begitu seterusnya. Sehingga sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui bagaimana tuntunan Islam dalam menghadapi musibah. Kita akan baca jawaban beliau rahimahullah. Al-jawab, maka jawabannya kata beliau, an-nasu halul musibah ala maratibi arba'. Beliau mengatakan, manusia halal musibah tatkala mereka tertimpa musibah, ala maratib arba, maka terbagi menjadi empat tingkatan. Secara umum, secara global, manusia ketika tertimpa musibah maka mereka terbagi menjadi empat tingkatan atau empat golongan. Al-martabatul ula, kita akan bahas tingkatan yang pertama apa golongan yang pertama, dan ini merupakan golongan yang paling rendah. Kata beliau, tingkatan yang pertama adalah at-tasakhut wa huwa ala anwa. Tingkatan yang pertama adalah merasa tidak terima atau marah terhadap musibah yang menimpanya. Wa huwa ala anwa, dan ini terbagi menjadi beberapa jenis. Untuk tingkatan yang pertama ini, yaitu golongan orang-orang yang merasa tidak terima, orang-orang yang merasa marah terhadap musibah yang menimpa mereka, kata beliau, ala anwa, terbagi menjadi beberapa jenis. An-na'ul awal, jenis yang pertama, kata beliau, an yakuna bil qalb, rasa tidak terima atau marah yang dilakukan dengan kalbu. Ini jenis yang pertama, rasa tidak terima atau marah yang diungkapkan dengan kalbu. Bagaimana contohnya? Ka'an yaskhatu ala rabbih, seperti misalnya seseorang yang marah kepada Rabbnya. Subhanallah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kedua orang tua saja, kalau bukan karena urusan yang syar'i, maka tidak boleh seorang muslim marah kepada keduanya. Sekedar mengucapkan ah saja tidak boleh. Nah, ini kata beliau rahimahullah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghtabu mimma qaddarahullahu alaih, sehingga dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia murka terhadap takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mungkin dia tidak ekspresikan dengan lisannya, tidak dia lampiaskan dengan lisannya, tidak berucap sama sekali, dia terdiam seribu bahasa, tidak pula dia lampiaskan dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya atau dengan kakinya, sama sekali tidak. Tapi kalbunya merasa tidak terima, bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan kondisi yang seperti ini hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena secara zahir, secara lihat, dia tidak terlihat sedang marah. Dia tidak terlihat sedang emosi dan seterusnya. Tapi ternyata kalbunya penuh dengan dendam. Na'udzubillah min dzalik. Merasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa memberikan konsekuensi yang berlanjut. Mungkin dia tidak terima dan marah terhadap berbagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan urusan duniawi maupun terkait dengan urusan agama. Akhirnya dia membenci sholat, tidak suka sholat, tidak suka ta'lim, dan begitu seterusnya. Sehingga bisa memberikan konsekuensi atau akibat yang sangat fatal. Pada awalnya mungkin dia hanya sekedar merasa tidak terima terhadap musibah yang menimpanya, hanya sebatas itu. Tapi sekali lagi, boleh jadi akan berlanjut, tidak hanya sampai di situ. Dia kemudian membenci syariat Allah Subhanahu wa taala secara total, secara keseluruhan. Ini bukan suatu hal yang mustahil terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana hukumnya? Fahadha haramun. Maka ini hukumnya adalah haram. Hukumnya haram bagi seorang muslim untuk marah atau merasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuaddi ilal kufr. Bahkan kata beliau terkadang menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Karena sudah terkait dengan apa? I'tiqad. Dengan keyakinan seorang hamba. Kalau sampai membenci Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan-ketentuannya, takdir-takdirnya terkait dengan urusan duniawi maupun agama, maka na'udzubillah bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Thayyib. Nah, ini golongan yang pertama. Setiap muslim harus berusaha untuk mewaspadainya. Harus berusaha untuk menjauhinya. Jangan sampai sedikit pun dia merasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, seorang muslim harus yakin itulah yang terbaik untuknya. Dia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Bukankah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana? Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap hamba-hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Azza wa Jalla menyatakan sungguhnya Allah tiada pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya meskipun sebesar dzarrah, mithqala dzarrah. Ya subhanallah. Yani dibahasakan seperti itu dalam ayat Al-Qur'an. Meskipun sebesar dzarrah, partikel yang sangat kecil. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mendzalimi hamba-hambanya. Sehingga keyakinan yang seperti ini semestinya bisa mendorong seseorang untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Meskipun dia merasa berat ketika menghadapi musibah yang menimpanya. Dia sedih, mungkin menangis dan lain sebagainya. Dari tabiat dasar sebagai seorang manusia. Tapi ingat, jangan sampai kemudian bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu merupakan yang terbaik baginya. Di balik musibah itu pasti terkandung sekian banyak hikmah. Kemudian tingkatan yang kedua, an-na'usani. Tingkatan yang kedua kata beliau, atau nah, jenis yang kedua, an yakuna bil lisan, rasa tidak terima atau rasa marah yang dilampiaskan dengan lisan, dengan tutur kata, dengan ucapan. Kad du'ai bil wail wasubur, seperti misalnya berteriak dengan mengatakan duhai celakanya, atau ucapan-ucapan yang semisalnya. Yani intinya berbagai ungkapan yang mengandung celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau menggambarkan rasa tidak terimanya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu masing-masing negeri, masing-masing daerah memiliki kebiasaan tersendiri terkait dengan hal ini. Dahulu ada ungkapan sebagian orang yang mengatakan takdir itu kejam. Na'udzubillah min dzalik. Hasyalillah. Orang seperti itu yang kejam sebenarnya. Nah, yakni tidak mampu menjaga tutur katanya ketika menghadapi musibah, mengandung celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia lampiaskan dengan tutur kata. Wa ma asbaha dzalik, dan celaan-celaan yang semisalnya. Bagaimana hukumnya? Wa hadza haramun. Maka yang seperti ini hukumnya juga haram. Semestinya seorang muslim yang baik yang sejati dia akan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau zikir-zikir yang semisalnya, atau paling tidak dia terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, terus dia berusaha semaksimal mungkin untuk menahan lisannya, jangan sampai keluar kata-kata yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Ya minimalnya diam. Alhamdulillah kalau bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan seseorang yang mengucapkan zikir seperti itu, kalimat istirja, ini termasuk salah satu karakteristik atau sifat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti itu. Dan kalimat istirja ini kata para ulama tidak hanya identik dengan kematian saja. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam ketika tali terompah atau sandal seorang muslim putus sekalipun juga disunahkan, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Ya subhanallah. Yani musibah-musibah yang sangat ringan menurut pandangan manusia, tapi tetap disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja, sehingga meliputi segala bentuk musibah. Apakah musibah yang menimpa jiwanya, menimpa hartanya, keluarganya, dan lain sebagainya, disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. An-nau' tsalits, kemudian jenis yang ketiga, an yakuna bil jawarih, rasa tidak terima atau rasa marah yang dilampiaskan dengan anggota tubuh, dengan tangannya atau dengan kakinya. Seperti apa contohnya? Kalatmil khudud, seperti menampar-nampar pipi. Wasyakil juyub, merobek-robek kerah baju. Wanatfi syu'ur, mencabut-cabut rambut. Wama asybaha dzalik, dan perbuatan-perbuatan yang semisalnya. Contohnya banyak sekali. Ada yang berguling-guling di atas lantai, ada yang membentur-benturkan kepalanya, ada yang membentur-benturkan tangan ke tembok, ada yang melempar benda pecah belah, piring, gelas, dan lain sebagainya. Ya, ini segala perbuatan yang menunjukkan ketidakterimaannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini haram hukumnya. Wa kullu hadha haramun. Maka semua ini diharamkan. Munafin lisabril wajib, yang bisa menafikan atau meniadakan kesabaran yang hukumnya wajib. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang bisa menafikan, yang bisa menghilangkan kesabaran seorang hamba yang hukumnya wajib, dan bahkan bisa menghilangkan secara total, secara keseluruhan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna, ya coba kita perhatikan ancaman beliau yang begitu keras, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Lalu golongan siapa? Kata beliau, laisa minna man dharabal khudud wa syaqqal juyub wada'a bidawal jahiliyah. Seseorang yang ketika tertimpa musibah dharabal khudud, dia menampar-nampar pipinya. Wa syaqqal juyub, merobek-robek kerah bajunya. Wada'a bidawal jahiliyah, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini hanya sekedar memberikan contoh bukan sebagai hasr, sebagai pembatasan. Kalau pelampiasannya dengan anggota tubuh sangat bervariasi, sangat beragam, sangat banyak bentuknya. Baik. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Berikutnya, tingkatan yang kedua, al martabatu tsaniyah. As-sabru, yaitu sabar. Tingkatan yang kedua atau golongan yang kedua adalah sabar. Wa huwa kama qala syair. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. As-sabru mithlu ismihi murrun mudhaqatuh lakin awaqibuhu ahla minal asal. Kata seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi, sabar itu seperti namanya. Murrun mudhaqatuhu, rasanya pahit. Karena secara bahasa sabar terkait dengan apa, siber, yang rasanya pahit, rasanya tidak enak. Lakin awaqibuhu, akan tetapi akibatnya, hasilnya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Hasilnya, kata penyair tersebut, lebih manis daripada madu. Nah, bagaimana tidak pahit ya? Tidak berat seorang muslim harus menahan kalbunya, lisannya, dan anggota tubuhnya secara keseluruhan dari berbagai hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sangat berat. Karena secara tabiat manusia tidak suka tertimpa musibah. Sehingga faktor pendorong terjadinya kemaksiatan sangat besar. Kenapa? Karena tadi sejalan dengan tabiat manusia. Tidak suka jika tertimpa musibah. Tidak suka dirinya sakit. Tidak suka hartanya hilang. Tidak suka saudaranya meninggal. Nah, ini sebuah faktor pendorong yang sangat besar. Sehingga ketika seorang hamba mampu bersabar, menahan ketiga rukun sabar tadi, ketiga perkara tadi, kalbunya, lisannya, dan anggota tubuh yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya, sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan pengorbanannya. Fayaro anna hadza syai'a sakilun 'alaih. Tayib. Kemudian beliau akan menjelaskan secara terperinci bagaimana karakteristik orang yang bersabar, ya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sifat-sifatnya. Kata beliau, keadaan orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, yara anna hadza syai'a tsaqilun 'alaihi, dia akan memandang bahwa musibah ini terasa berat baginya. Tsaqilun 'alaihi, musibah tersebut terasa berat baginya. Lakinnahu yatahammaluhu, namun dia berusaha untuk sabar dalam menghadapinya. Memang terasa berat dalam kalbunya. Terkadang dia menangis. Dia juga bersedih tatkala tertimpa musibah. Kalau menangis dengan tangisan yang wajar, maka diperbolehkan dalam agama Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Ketika salah seorang cucu beliau dalam keadaan kritis, nafasnya tersengal-sengal, Nabi alaihissalatu wassalam datang menjenguk, kemudian beliau menangis. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tangisan apa ini? Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hadhihi rahmah, ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan pada kalbu hamba-hambanya. Jadi menangis bukan merupakan suatu aib, justru rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Menunjukkan bahwa pelakunya punya kasih sayang terhadap sesama manusia. Sedih melihat orang lain dalam keadaan seperti itu. Sesuatu yang terpuji. Asal sekali lagi masih dalam koridor syariat Islam. Tidak boleh menangis dengan cara yang berlebihan, dengan mengeraskan suara, dengan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Nabi SAW meneteskan air mata ketika menghadapi kenyataan seperti itu. Beliau juga bersedih ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia, sehingga beliau mengatakan, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh dengan perpisahan ini wahai Ibrahim la mahzunun, kami sangat bersedih. Nah, sehingga sekali lagi kalau tangisan yang wajar, kesedihan yang wajar, yang manusiawi, maka suatu hal yang diperbolehkan. Berbeda dengan seseorang yang tidak punya rasa iba sama sekali, rasa kasihan sama sekali terhadap saudaranya yang sedang menderita. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki rahmat yang sedikit, atau bahkan tidak punya rahmat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sampai-sampai sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk menangis, sesuatu yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan ketika menghadapi realitas seperti itu, ketika melihat saudaranya dalam keadaan seperti itu. Sampai-sampai sebagian ulama berpandangan seperti itu. Nah, wahwa yakrah wuku'ahu. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Dia merasa tidak suka terhadap musibah yang menimpanya. Masih terkait dengan karakteristik orang yang bersabar, kata beliau, dia merasa tidak suka terhadap musibah tersebut. Walakin yahmihi imanuhu minasuhti. Akan tetapi keimanan orang tersebut menjaganya dari rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, keimanan yang ada dalam kalbunya menjaga orang tersebut dari rasa tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Falaisa wuqu'uhu wa 'adamuhu sawa' 'inda. Tidak sama keadaannya ketika tertimpa musibah dengan ketika dia tidak tertimpa musibah. Secara zahir, secara lahiriah tidak sama keadaannya. Ketika tertimpa musibah, kita bisa melihat orang tersebut bersedih, terlihat murung raut wajahnya, bahkan menangis. Tapi ketika tidak tertimpa musibah, ketika mendapatkan nikmat, kita melihat orang tersebut raut mukanya biasa-biasa saja, bahkan tersenyum, tertawa, bercanda dengan yang lain, dan begitu seterusnya. Nah, orang yang bersabar seperti itu keadaannya ketika tertimpa musibah dengan ketika tidak tertimpa musibah berbeda, tidak sama. Yang satu terlihat sedih, yang satu terlihat bahagia. Nah, yang satu tertawa, yang lainnya menangis, dan begitu seterusnya. Nah, ini ciri orang-orang yang bersabar. Baik. Nah, bagaimana hukumnya? Wahadza wajibun. Tapi satu hal yang bisa dia lakukan apa? Mampu menahan kalbunya, lisan dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewaan orang-orang yang bersabar. Meskipun dia sedih, meskipun dia menangis, tapi tadi dia mampu menjaga ketiga hal tersebut dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana hukumnya? Wahadza wajibun. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini kadar minimal yang harus dilakukan ketika menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapinya. Li'anna Allah Ta'ala amara bisabr. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk bersabar. Yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Faqal, Allah pun berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru dalam bentuk fi'il amr, bersabarlah kalian. Sementara kita tahu dalam sebuah kaedah usul fikih disebutkan, al-amru yaqtadhil wujub. adanya perintah itu menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Selama tidak ada dalil yang menyelewengkan dari hukum asalnya, maka hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadhil wujub. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Ini salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang tersebut. Ma'iyah, ya, kebersamaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ma'iyah khosoh, kebersamaan yang sifatnya khusus, yang spesial. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan melindunginya, akan menolongnya, akan membelanya, akan memudahkan urusan-urusannya. Ya, bukan ma'iyah dzatiyah, bukan. Allah Subhanahu wa taala menyatu dengannya, bukan. Jadi kebersamaan dalam pengertian apa? Dalam pengertian Allah akan menjaganya, melindunginya, dan seterusnya. Baik. Dan ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bersabar. Adapun ma'iyah yang sifatnya amah, kebersamaan yang sifatnya umum, maka berlaku untuk semua orang. Orang kafir, orang munafik, orang fajir, orang fasik, semuanya akan mendapatkan ma'iyah yang sifatnya amah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Dalam arti apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mengawasinya, dan seterusnya. Baik, ya, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.